Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-12 dari bulan Rabi'inil Awal 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 19 November 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita, yang mana biidznillah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas karya dari al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah, yang mana pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki hadis yang keempat atau dari hadis ke-57 min silsilatil Umdah, hadis Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu ardhah. Ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma mengkhabarkan kepada sang putra yang bernama Bilal ibn Abdullah ibn Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Idza sta'dzanat ahadakum imra'atuhu ila al-masjid fala yamna'uha." Apabila salah seorang istri dari istri-istri kalian ataukah putri dari putri-putri kalian meminta izin untuk berangkat ke masjid menghadiri sholat secara berjamaah, fala yamna'uha, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sekali-kali kalian melarang mereka untuk pergi ke masjid tersebut. Kemudian Bilal ibn Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, wallahi la namna'ahunna, demi Allah aku akan melarang mereka. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sebagaimana yang ternukil dalam riwayat Salim ibn Abdullah bin Umar mengatakan, fasabbahu sabban sayyian, maka ayahku yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma langsung menghadap kepada Bilal dan mencelanya dengan celaan yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qattun. Dan beberapa faedah dari hadis ini telah kita sebutkan pada pertemuan yang terakhir. Ada sedikit tambahan faedah sebelum kita masuk hadis yang kelima, hadis yang berkaitan dengan salat-salat sunnah rawatib dalam sehari semalam. Di antaranya adalah faedah yang disebutkan di dalam riwayat Al-Imam At-Tabarani alaihi rahmatullah di dalam Al-Mu'jamain, Mu'jamul Kabir wa Mu'jamul Awsat, bahwasanya bentuk sab, bentuk celaan yang keluar dari lisan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma adalah al-la'nu, la'nat, thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Ini ternukil dalam Mu'jamul Kabir wal Awsat li At-Tabarani alaihi rahmatullah. Yani la'anatullahi alaik, semoga engkau mendapatkan la'anat dari Allah wahai Bilal. Ini menunjukkan faedah yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bagaimana tegasnya seorang Abdullah bin Umar dalam membela ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi kemuliaannya yang tidak pantas untuk di langkahi walaupun dengan tujuan-tujuan yang baik. Sempat kita sebutkan pada pertemuan terakhir bahwasanya tidaklah Abdullah atau tidaklah Bilal ibn Abdullah ibn Umar mengucapkan hal tersebut, wallahi lanamna'ahunna, demi Allah aku akan melarang para wanita yang ada di rumahku, aku akan melarang istriku, aku akan melarang putri-putriku untuk berangkat ke masjid kecuali dengan tujuan yang baik, yaitu keadaan para wanita di zaman tersebut sudah berbeda dengan keadaan wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dalam riwayat Al-Imam At-Tabarani, celaan dari sisi sang ayah ditafsirkan berupa la'nat sebanyak 3 kali. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah disebutkan bahwasanya fantaharahu ay fazajarahu, langsung dihardik, langsung ditegur secara tegas oleh Abdullah bin Umar ucapan Bilal tersebut, waqal uffin laka, diam engkau wahai Bilal. Jadi langsung ditegur secara pasti dari ucapan tersebut ketika keluar dari lisan Bilal ibn Abdullah ibn Umar, dan diperintahkan untuk diam, tidak lagi mengucapkan sesuatu setelah wallahi lanamna'ahunna, demi Allah kami akan atau aku akan melarang para wanita yang berada di rumahku untuk ke masjid. Maka 2 riwayat ini, riwayat Al-Imam Tabrani dan Imam Ahmad alaihi rahmatullah, menunjukkan kepada kita bagaimana bentuk as-sabbu, celaan yang keluar dari Abdullah bin Umar kepada sang putra. Di dalam riwayat yang lain, masih dalam riwayat Al-Imam Tabrani alaihi rahmatullah, menukilkan bahwasanya Bilal mengucapkan setelah dicela dan ditegur oleh sang ayah di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, faqultu ana, aku katakan wahai si Bilal, kepada sang ayah, kata si Bilal, aku katakan kepada ayahku, amma ana, adapun aku wahai ayahku, fa amna'u ahli, amma ana fa amna'u ahli, adapun aku wahai ayahku, aku akan melarang istri dan putri-putriku untuk pergi ke masjid pada zaman-zaman ini. Faman syaa'a falyasrah ahlahu. Adapun kepala-kepala keluarga yang lainnya, kalau mereka ingin mengizinkan, silahkan. Dalam riwayat ini dijelaskan bahwasanya pengingkaran yang datang dari seorang Bilal ibn Abdullah hanya untuk keluarganya saja, tidak masuk kepada deretan-deretan kaum muslimin yang lainnya. Artinya ada muslimin tetangga beliau yang ingin mengizinkan, silahkan, falyasrah ahlahu, dipersilahkan. Maka sekaligus ini meluruskan pemahaman sebahagian pihak yang mengatakan bahwasanya Bilal ibn Abdullah mengucapkan hal ini karena benar-benar membangkang ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah kita sebutkan kondisi Bilal ibn Abdullah bahwasanya beliau adalah seorang yang thiqah, yang alhamdulillah periwayatan yang datang dari beliau termasuk riwayat yang makbulah, yang bisa diterima dan dijadikan sebagai hujjah. Kita juga bisa beristidlal, berdalil dengan riwayat-riwayat dari beliau. Maka apa yang disampaikan oleh Bilal tersebut khusus untuk keadaan keluarga beliau, istri beliau dan putri-putri beliau yang tidak akan beliau izinkan, karena beliau mendapati kondisi an-nisa pada zaman tersebut sudah berbeda di sisi, sudah berbeda dibandingkan dengan apa yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana apa yang telah kita sebutkan dari ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha pada pertemuan yang terakhir. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari riwayat ini yang disebutkan oleh dalam riwayat Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah mengatakan dalam tambahan riwayatnya, fama kallamahu Abdullah hatta mata. Maka faedah yang bisa kita ambil adalah bolehnya menghajar seorang anak apabila dia telah nampak perlawanannya terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun apa yang ada di sisi Bilal ibn Abdillah dibenarkan dari satu sisi, tapi dari sisi yang lain, ketika dihadapkan ucapan Nabi kemudian dikritisi begitu saja, langsung diingkari begitu saja, ini merupakan kesalahan. Walaupun niat-niat tersebut adalah niat yang baik. Apa tambahan riwayat Al-Imam Ahmad? Fama kallamahu Abdullah. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma tidak berbicara, tidak menegur, tidak berbincang-bincang sama sekali kepada Bilal hatta mata, sampai beliau wafat. Yakni sampai Abdullah ibn Umar wafat. Jadi benar-benar kemarahan yang ada di sisi sang ayah mengantarkan beliau untuk menghajar sang putra. Padahal darah dagingnya sendiri. Akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi beliau untuk menegakkan syariat al-hajr yang mulia ini. Karena syariat al-hajr adalah sebuah syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan oleh nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan dikerjakan oleh para imamatus salaf. Wa ala ra'sihim sahabat-sahabat Nabi, di antaranya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka seorang Abdullah bin Umar seakan tidak memaafkan kesalahan yang ada di sisi Bilal walaupun memiliki niat yang baik. Maka faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil, niat yang baik apabila bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir, maka tidak akan berfaedah niat yang baik tersebut. Kalau memang Bilal ibn Abdillah radhiyallahu taala anhuma atau alaihi rahmatullah memiliki niat yang baik untuk tidak mengikuti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin cukup untuk Bilal alaihi rahmatullah menahan pada dirinya sendiri. Artinya keluarganya ketika izin tidak diizinkan. Kenapa? Fitnah di luar. Para nisa kondisinya tidak seperti di zaman Nabi. Tapi kalau secara sorohah, secara terang-terangan disampaikan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dibantah pada majelis yang sama, wallahi lanamna'ahunna, demi Allah aku akan melarangnya. Padahal Nabi mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah, jangan kalian larang para wanita tersebut untuk berangkat ke masjid-masjid Allah. Sehingga benar-benar kontradiksi antara hadis Nabi alaihi salatu wasallam dengan ucapan Bilal ibn Abdillah alaihi rahmatullah. Maka apa yang disebutkan di dalam riwayat dari Al-Imam Ahmad ini yang merupakan akibat dari ucapan Bilal ibn Abdillah walaupun memiliki niat yang baik, tapi tetap tidak teranggap di sisi sang ayah, tidak teranggap di sisi Abdullah ibn Umar, dan Abdullah ibn Umar sama sekali tidak memberikan uzur sedikit pun kepada sang putra. Tetap dihajar, tetap ditinggalkan, tidak diajak basa-basi, tidak diajak berbincang selama hidupnya Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil adalah bagaimana seorang suami atau yang memegang urusan wanita di dalam sebuah rumah, apakah itu kakak laki-lakinya ataukah pamannya atau yang semisalnya, memiliki al-qudrah wa memiliki manzilah, memiliki kedudukan dan keutamaan yang sangat tinggi. Karena ketika para wanita yang berada di bawah asuhan, di bawah lindungan, di bawah perwalian dari sang ayah atau sang kakak atau yang semisalnya, maka mereka harus tunduk dan patuh. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan pemimpin di rumah tersebut, misalkan kita ambil contoh suami, harus ditaati dengan penuh, ketaatan yang penuh. Selama ketaatan atau perintah yang diberikan oleh suami tersebut tidak ada unsur bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah ada unsur kemaksiatannya seperti yang kita ketahui bersama, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita taat kepada seorang pun walaupun dia adalah orang yang wajib kita taati karena ketaatan atau perintahnya mengandung unsur-unsur kemaksiatan. Selama ketaatan atau selama perintah yang disampaikan oleh para wali tersebut mengandung unsur ketaatan dan tidak ada penyelisihan syariat sedikit pun, maka wajib bagi para nisa yang ada di dalam rumah tersebut untuk patuh. Dan ini adalah faedah yang disebutkan oleh Syekhuna Syekh Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi alaihi rahmatullah dalam membahas hadis ini, menunjukkan adanya manzilatun aliyah indal azwaj, manzilatul aliyah indal awliya, kedudukan yang tinggi di sisi para suami, kedudukan yang tinggi di sisi para wali, yang mereka bertanggung jawab atas keluar atau tidak boleh keluarnya seorang wanita dari rumah mereka. Kemudian apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin alaihi rahmatullah, bahwa seorang wanita memiliki beberapa hukum apabila dia akan keluar dari rumahnya. Disebutkan oleh beliau di antara faedah dari hadis yang kita bahas ini, jawazu huduri al-mar'ah as-salata fil masjid ma'al jama'ah bi syartin alla takuna ala hali takhsha minha al-fitnah. Hukum asal bolehnya seorang wanita menghadiri sholat berjamaah di masjid dengan syarat keluarnya wanita tersebut tidak menimbulkan fitnah. Ini yang harus ditekankan. Ketika keluarnya seorang wanita tersebut menuju masjid Allah Subhanahu Wa Taala mengakibatkan sekian banyak fitnah, maka tidak boleh. Hukum asalnya diperbolehkan, silahkan. Karena Nabi Alaihi Salatu Wasallam mengatakan la tamna'u ima Allah masajid Allah. Ucapan Nabi Alaihi Salatu Wasallam ala ra'si wal aid. Benar-benar harus kita muliakan. Tidak boleh sama sekali ketika istri kita, putri kita izin mau berangkat ke masjid, harus kita izinkan. Kecuali kita sebagai wali, kita sebagai suami memandang keluarnya fulan atau fulanah, keluarnya allanah, keluarnya istri kita, putri kita dari rumah akan menimbulkan fitnah, maka wajib untuk kita larang. Saddan lidzari'ah, sebelum fitnah tersebut terjadi. Kemudian beliau mengucapkan atau menukilkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di qaulin Nabi alaihi salatu wasallam, berdasarkan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, idza syahidat ihdakunna almasjida fala tamassa thiban. Apabila salah seorang dari kalian wahai para nisa ingin menghadiri salat berjamaah di masjid, fala tamas, jangan sekali-kali memakai thiban, minyak wangi, wangian. Sedikit pun tidak boleh. Harus benar-benar keluar dalam kondisi tidak berhias, tidak bertabarruj, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati ula. Kecuali di dalam rumahnya, silahkan dia bertabarruj dengan sesuka hatinya, berhias di hadapan suaminya. Tapi kalau untuk berangkat ke masjid memakai wangi-wangian, memakai kosmetik dan yang semisalnya, la. Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan dalam larangannya, fala tamastiban, jangan sekali-kali mereka menggunakan minyak wangi. Wa fi hadis akhir, dalam hadis yang lain, ayyum imra'ah asabat bukhuran, wanita siapapun atau siapapun dari kalangan wanita yang telah mengenakan sedikit saja dari minyak wangi, fala tashhadu ma'ana al-isha al-akhirah, jangan sekali-kali dia berangkat, dia pergi ke masjid kami untuk mengerjakan sholat isya secara berjamaah. Padahal kalau kondisinya malam hari, kemarin sudah kita sebutkan atau pertemuan terakhir sudah kita sebutkan, dipersilahkan wanita itu keluar karena tersamarkan keadaannya, gelap. Berbeda dengan sholat yang dilakukan pada siang hari, zuhur, asar, afdolnya mereka untuk dikerjakan di rumah. Tapi maghrib, isya, subuh dan yang semisalnya, silahkan kalau mereka mau, mau berjalan ke masjid, mau datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Akan tapi Nabi SAW mengatakan wanita yang telah mengenakan minyak wangi walaupun sedikit, fala tashhad ma'ana al-isha al-akhirah, jangan sekali-kali dia berniat untuk mengerjakan sholat isya di masjid kami secara berjamaah. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, di sana terdapat khilaf, perselisihan di kalangan para ulama, apa hukum seorang wanita itu keluar dari rumahnya menuju masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Khilaf di kalangan para ulama, pendapat yang pertama keluar dari pendapat al-imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Beliau berpendapat bahwa hukum seorang wanita pergi ke masjid adalah mustahabbah, satu sunnah yang dikerjakan, satu sunnah yang dicintai untuk dikerjakan, dianjurkan. Satu sunnah yang dianjurkan, dicintai apabila mereka mengerjakan hal tersebut. Ini pendapat al-imam Syafi'i alaihi rahmatullah, yang mana beliau berdalil dengan hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud alaihi rahmatullah, begitu pula Imam Ad-Daruqutni alaihi rahmatullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah memerintahkan amara umma Waraqah anta umma ahla dariha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara umma Waraqah anta umma ahla dariha. Dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i alaihi rahmatullah adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ummu Waraqah. Ummu Waraqah bagian dari sahabiah, sahabiah yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ummu Waraqah diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam anta umma ahla dariha, anta umma ahla dariha, untuk beliau menjadi imam, mengimami orang-orang yang berada di sekitar rumah beliau, rumah Ummu Waraqah. Artinya seorang wanita lebih utama untuk mengerjakan sholat berjamaah, sholat wajib secara berjamaah. Seorang wanita lebih utama untuk mengerjakan sholat wajib secara berjamaah. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua, pendapat jumhurul ulama. Jumhurul ulama dari Abu Hanifah, wal-imamu Malik, wal-imamu Ahmad alaihi rahmatullah, memiliki pendapat bahwa keluarnya seorang wanita la tustahabbu lidzalik, tidak memiliki hukum yang mustahab, tidak dianjurkan. Jadi yang pertama Imam Syafi'i pendapatnya dianjurkan, disenangi, dicintai, afdalnya berjamaah para wanita tersebut. Ini keluar dari hukum rijal ya. Kalau rijal muslimin sudah jelas wajib mereka mengerjakannya. Tapi nisa yang kita bahas sekarang, para wanita melaksanakan sholat wajib, mendirikan sholat wajib secara berjamaah, Imam Syafi'i mengatakan mustahabbah, dianjurkan, dengan dalil yang telah kita sebutkan. Jumhurul ulama mengatakan la tustahab lidzalik, para wanita tidak dianjurkan untuk mengerjakan sholat berjamaah di, atau tidak dianjurkan untuk mengerjakan sholat wajib secara berjamaah bersama kaum laki-laki, kaum rijal. Bal tukrahu lidzalik, bahkan hukumnya adalah makruhah. Hukum yang ada di sisi para nisa ketika akan mengerjakan sholat wajib secara berjamaah, makruh, dibenci. Ini pendapat jumhur al-ulama. Apa yang menjadi dalil atau dasar dari ucapan yang kedua ini, atau pendapat yang kedua ini? Pendapat yang kedua ini berdasarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika Nabi alaihi salatu wasallam pernah disampaikan dari sisi seorang wanita. Jadi ada seorang wanita yang menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nuhibbu an nusalliya ma'ak, wahai Rasulullah, kami ingin sholat bersamamu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Syaibah di dalam karya beliau Al-Musannaf. Seorang wanita menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, nuhibbu an nusalliya ma'ak, wahai Rasulullah, kami ingin sholat bersamamu. Fayamna'una azwajuna, akan tetapi kami terhalangi oleh izin dari suami-suami kami. Artinya para suami kami tidak mengizinkan, wahai Rasulullah, padahal kami ingin sholat berjamaah bersama engkau di Masjid Nabawi, padahal kami ingin berimam dengan engkau, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi para suami ini tidak mengizinkan. Lantas apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah beliau memarahi para suami? La tamna'u ima Allah masajidallah, jangan kalian larang para suami, atau jangan kalian larang para wanita yang akan menuju masjid-masjid Allah. Tidak itu yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Salatukunna fi buyutikunna afdal, wahai para nisa, sholat-sholat kalian di rumah-rumah kalian jauh lebih utama. Ini jawaban dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dijadikan dalil kenapa seorang wanita tidak dianjurkan untuk berangkat ke masjid. Karena Nabi alaihi salatu wasallam dengan tegas mengatakan sholat sukunna fi buyutikunna afdal, sholat-sholat kalian yang kalian dirikan di rumah-rumah kalian jauh lebih utama dan memiliki banyak faedah. Di antaranya apa? Faedah yang pertama, rumahnya akan makmur dengan zikir, akan dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Fatihah dan ayat-ayat yang lain yang mudah untuk dia baca. Kalau dia ingin berimam atau berjamaah bersama putri-putrinya misalkan, silahkan. Itu merupakan satu keutamaan. Tapi kalau dia berangkat ke masjid untuk menghadiri sholat berjamaah bersama kaum rijal, maka pendapat dari jumhur ulama, dan inilah pendapat yang rajih, dan ini yang dirajihkan oleh Syekhuna Ubaid Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah, hukumnya la tustahabbu bal yukrah. Tidak dianjurkan, bahkan cenderung dibenci, makruh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendidik seorang istri beliau yang paling mulia, Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, dengan pendidikan, dengan tarbiyah yang benar-benar sempurna. Dan di antara amalan yang dikerjakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha adalah senantiasa mendirikan salat wajib, senantiasa mengerjakan salat-salat wajibnya di rumah beliau radhiyallahu taala anha. Ternukil Aisyah mengerjakan salat berjamaah bersama Nabi, tapi jarang sekali, nadir. Jarang sekali dan tidak ternukil, sering selalu mengerjakan salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendidik 4 putri beliau. Ini sekaligus meralat apa yang telah saya sampaikan di majelis Ahad pagi, ketika ana menyebutkan jumlah putri Nabi adalah 7. Itu sabukul lisan, salah ucap, yang benar adalah 4. Putri Nabi alaihi salatu wasallam jumlahnya 4, yang 7 adalah jumlah putra dan putri beliau alaihi salatu wasallam. Jadi putra beliau ada 3 dan putri Nabi alaihi salatu wasallam ada 4. Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab. Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab dan Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang laki-laki, 3 namanya adalah Abdullah, Al-Qasim, begitu pula Ibrahim. Wallahu a'lam bissawab. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Hadis yang 5 yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, berkata beliau, An Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sama dari periwayatan sahabat yang mulia Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhuma, qal, beliau mengatakan, Sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'da adh-dhuhri wa raka'ataini ba'da al-jum'ati wa raka'ataini ba'da al-maghribi wa raka'ataini ba'da al-isha'i. Atau sebelum kita bahas hadis ini, ada sedikit faedah yang ingin ana sampaikan berkaitan dengan tata cara salat berjamaah khusus kaum an-nisa, al-akhawat wal ummahat. Karena apabila telah kita bahas tadi, kalau mereka menghadiri sholat berjamaah bersama kaum rijal, maka pendapat yang rajih adalah pendapat yang jumhur, pendapat jumhur yaitu la tustahab, tidak dianjurkan, bal yukrah, cenderung kepada hukum yang dibenci. Lantas bagaimana apabila mereka mengerjakan sholat berjamaah bersama wanita, artinya tidak berimamkan seorang laki-laki, sesama mereka, sesama kaum wanita. Maka itu warid dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan tata cara salat berjamaah sesama wanita memiliki tata cara yang khusus, berbeda dengan kaum laki-laki, kaum rijal. Karena kaum rijal posisi imam adalah di depan sendiri, kemudian makmum di belakangnya. Kalau pada jamaah an-nisa, maka imam berdiri pada posisi sama, setara dengan shaf makmum, di shaf yang pertama. Jadi seorang imam dari kalangan wanita berdiri, seorang imam dari kalangan ummahat, akhwat, talibat, berdiri di tengah, dan kanan kirinya adalah makmum, tidak memiliki kaifiyah seperti salat yang ada di tengah-tengah kaum rijal. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang warid dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang 5 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, sallaitu ma'a Rasulillah. Makna sallaitu di sini bukanlah berarti aku telah mengerjakan sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya syahadtu, aku pernah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan raka'ataini qabla adh-dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'da adh-dhuhri, 2 rakaat setelah zuhur. Raka'ataini qabla adh-dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Raka'ataini ba'da adh-dhuhri, 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'da al-jum'ah, dan 2 rakaat setelah Jumat. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah al-isya. Wa fi lafdhin, dan di dalam riwayat yang lain, fa ammal maghribu wal isya'u wal jum'atu fa fi baitihi. Adapun salat sunnah maghrib, salat sunnah isya, dan salat sunnah jum'ah yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fa fi baitihi, beliau mengerjakannya di rumah beliau alaihi salatu wassalam, jadi tidak di masjid. Karena keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus salah, salat yang paling utama dikerjakan adalah fil bait, di dalam rumah, illa al-maktubah, kecuali salat-salat wajib. Wa fi lafdhin, dan dalam riwayat lain, anna Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar, yakni Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, beliau mengatakan haddatsatni Hafsah, telah mengkhabarkan kepadaku Hafsah, saudariku. Yakni Hafsah bintu Umar, yang merupakan istri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikhabarkan oleh Hafsah kepada saudaranya, yakni Abdullah bin Umar, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdataini khafifataini ba'dama yatlu'ul fajr. Ba'dama yatlu'u al-fajr. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli sajdataini, beliau mengerjakan 2 rakaat khafifataini yang ringan. 2 rakaat yang ringan, ba'dama yatlu'ul fajr, ketika fajar telah terbit. Yakni masuknya waktu subuh, azan subuh berkumandang, beliau mengerjakan salat 2 rakaat khafifataini, 2 rakaat yang sangat ringan. Wa kanat sa'atan la adkhulu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Ini ucapan Abdullah bin Umar. Dan waktu tersebut adalah waktu yang tidak pernah sama sekali aku masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertamu ke rumah beliau alaihi salatu wassalam, karena beliau radhiyallahu ta'ala anhuma mengetahui bahwasanya waktu itu digunakan untuk salat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni salat sunnah sebelum al-fajr, salat sunnah sebelum subuh. Ikhwati fillah yarakumullah, dari riwayat-riwayat yang ada di hadapan kita ini, yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan salat-salat rawatib, salat-salat sunnah, bukan bahagian dari salat wajib. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwa salat sunnah rawatib akan memiliki keutamaan sebagaimana ternukil dalam hadis beliau, bunyalahu baitan fil jannah, memiliki keutamaan seorang yang menjaga salat-salat sunnah rawatib tersebut akan dibangunkan syurga, akan dibangunkan rumah di surga Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Jadi mereka dari kalangan kaum muslimin yang menjaga sholat-sholat sunnah rawatib mereka, yang jumlah rekaatnya khilaf di kalangan para ulama, insyaallah ta'ala akan kita bahas. Di antara keutamanya adalah buniyalahu baizan fil jannah, dia akan dibangunkan sebuah rumah di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu diragukan lagi apakah dia akan masuk ke dalam al-jannah ataukah tidak, rumahnya telah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah melakukan salat-salat ini secara rutin. Oleh karenanya dinamakan salat sunnah ratibah atau salat sunnah ar-rawatib dalam bilangan jamaahnya atau dalam bentuk jamaahnya. Salat sunnah rawatib khilaf di kalangan para ulama al-fuqaha, berapa jumlah salat sunnah rawatib? Yang ada di dalam hadis ini, riwayat yang pertama berjumlah 8 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah al-isya. Ini 8. Kenapa kita keluarkan al-jum'ah? Karena al-jum'ah hanya sekali dalam sepekan. Ditambah 2 rakaat yang datang dari hadis Hafsah bintu Umar yang dia khabarkan kepada sang kakak Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW sama sekali tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum al-fajr. Jadi 10. Ini pendapat yang pertama. Pendapat siapa ini? Pendapat al-imamu Ahmad alaihi rahmatullah, pendapat al-Hanabilah. Jumlah rawatib, jumlah rakaat dalam sholat sunnah adalah 10 rakaat. Jadi 2 rakaat hanya dilakukan sebelum adz-dzuhru, sebelum zuhur 2 rakaat. Ada pendapat kedua, pendapat dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang mana beliau menguatkan pendapat dari Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah. Pendapat Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam, bahwa salat sunnah ratibah sebelum zuhur bukan hanya 2 rakaat yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi 4 rakaat. Jadi yang ada di sisi pendapat Al-Imam Syafi'i yang ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, begitu pula hal ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla 12 rakaatan, barang siapa yang mengerjakan salat 12 rakaat. Jadi jumlah sunnah ratibah dalam sehari semalam adalah 12 rakaat. Sama seperti tadi bilangannya, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah al-maghrib, 2 rakaat setelah al-isya, kemudian 2 rakaat sebelum al-fajr. Tapi ada tambahan, 2 rakaat tambahan yaitu sebelum al-zuhur. Jadi sebelum zuhur dilakukan 4 rakaat. Jadi 10 yang tadi bilangannya ditambah dengan 2 rakaat lagi sebelum zuhur. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 6. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 10 ditambah 2 rakaat sebelum al-fajr. Ini pendapat Asy-Syafi'i yang dikuatkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Pendapat yang ketiga keluar dari seorang pengikut Al-Hanabilah yang bernama Abdul Khattab, Al-Imam Abdul Khattab dari madhab Al-Hanabilah alaihi rahmatullah. Beliau berpendapat bahwasanya salat sunnah ratibah itu bukan 10 rakaat, bukan 12 rakaat, tapi 14 rakaat. Kenapa 14 rakaat? Karena beliau memiliki pendapat bahwa sebelum zuhur tetap 2 rakaat. Sebelum zuhur tetap 2 rakaat, jadi bilangannya 10. Tapi ada tambahan 4 rakaat di mana? Sebelum asar. Tambahan 4 rakaat sebelum al-asru. Jadi 10 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum setelah isya, 6, 2 rakaat sebelum al-fajr, dan ada tambahan 10 genap, ada tambahan 4 yaitu 4 rakaat sebelum al-asr. Ini pendapat Abu Khattab Al-Hanabilah. Dari pendapat madhab Al-Hanabilah. Yang mana pendapat yang rajih, wallahu taala alam bisawab, seperti yang telah kita sebutkan, adalah pendapat yang kedua berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam banyak riwayat beliau yang Nabi alaihi salatu wasallam juga ternukil selalu mengerjakan salat sebelum zuhur 4 rakaat. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah seperti yang kita telah sebutkan. Kemudian pendapat dari atau selesai dari penukilan khilaf yang ada dalam permasalahan ini. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah riwayat yang datang dari Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Riwayat Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah juga mendukung kuatnya pendapat yang kedua, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga 4 rakaat sebelum zuhur. Dan ini bukan hanya dari riwayat Al-Imam Ahmad, ternukil juga dari Al-Imam An-Nasa'i wal Imam Abu Daud wal Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, dan dihukumi oleh Al-Imam At-Tirmidzi sebagai hadis yang hasanun sahih dari sahabiyah Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, man yuhafidhu ala arba'i raka'atin qabla dhuhri, barang siapa yang senantiasa mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'i ba'daha, dan 4 rakaat setelahnya, haramallahu ala an-nar, haramahullahu ala an-nar, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan dia dari an-nar. Jadi jumlahnya berapa? 14 apabila kita ambil riwayatnya dari Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha. Akan tapi dalam riwayat lain, dalam riwayat Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, begitu pula Al-Imam Tirmidzi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an, adalah Nabi alaihi salatu wasallam senantiasa mengerjakan 4 rakaat, ba'da an tazula syams, setelah matahari tergelincir. Artinya waktu zuhur telah tiba, beliau mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur. Waqala, kemudian beliau bersabda, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama', waktu zuhur ini setelah dikumandangkan azan zuhur, kata Nabi alaihi salatu wasallam, sa'atun tuftahu fiha abwabus sama', sebuah waktu di mana langit dunia itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ay yas'uda li fiha amalun saleh. Maka aku menginginkan agar amalanku yang naik, jadi kalau pintu langit terbuka, amalan-amalan hamba Allah akan dinaikkan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam, aku ingin amalanku yang naik ke langit, ke atas, ke Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang banyak, sehingga beliau senantiasa mengerjakan 4 rakaat sebelum az-zuhur. Dan dalam riwayat ini dijelaskan bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam mengerjakan salat ratibah setelah zuhur hanya rakaatain, 2 rakaat. Jadi ini juga yang menguatkan pendapat Asy-Syafi'i, pendapat Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah. Ada sedikit faedah yang disebutkan oleh syurah hadis ini, akan insyaallah taala kita nukilkan setelah adzanul isya. Fal muadzin tafadhal. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Ada sebuah hadis yang mauquf yang datang dari Abdullah bin Mubarak radhiyallahu taala anhu arda, yang mana beliau juga menyampaikan sebuah periwayatan yang berkaitan dengan keutamaan menjaga salat az-zuhur sebelum salat sebelum zuhur 4 rakaat. Beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu arda, laisa syai'un ya'dilu salatul laili min salatin nahar. Tidak ada suatu salat yang menandingi keutamaan salat malam apabila salat tersebut dikerjakan pada siang hari, kecuali illa arba'an qabla dzuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi hukum asalnya yang namanya salat malam itu jauh lebih utama daripada salat yang kita kerjakan siang hari. Tapi kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda, di sana ada salat di siang hari yang keutamaannya, kemuliaannya jauh lebih tinggi dibandingkan salatul lail, dibandingkan qiyamul lail, salat tahajud di malam hari. Apa itu? 4 rakaat sebelum zuhur. Kenapa? Wa fadluhunna 'ala salatin nahar. Dan keutamaannya sangatlah tinggi dibandingkan salat-salat di siang hari, dibandingkan salat yang lainnya, 4 rakaat sebelum zuhur. Ka fadli salatil jama'ah 'ala salatil wahid. Keutamaannya kata beliau seperti salat berjamaah ketika dibandingkan salat sendirian, 27 kali lipat. Dalam riwayat lain 25 kali lipat. Kenapa demikian? Seperti apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu zuhur adalah waktu di mana langit dunia itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan-amalan soleh ketika naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang benar-benar diterima biiznillah taala, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengerjakannya penuh dengan keikhlasan dan mutaba'ah. Kalau mutaba'ah telah jelas, karena Nabi alaihi salatu wasallam mengerjakan salat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat, maka tidak ada yang tersisa kecuali dia mengerjakannya dengan penuh keikhlasan. Dan yang paling dianjurkan seperti yang telah kita isyaratkan tadi adalah mengerjakan salat-salat sunnah ini di rumah-rumah kita. La taja'alu buyutakum kubura. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maka kerjakanlah salat-salat sunnah di rumah-rumah kita yang kita tempati, sehingga akan mendapatkan keberkahan dan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mengusir waswas syaitan, gangguan-gangguan dari jin dan yang semisalnya. Wallahu a'lamu bissawab. Insyaallah taala, yang berkaitan dengan tambahan syarah atau penjelasan dari hadis ini akan kita sebutkan pada pertemuan yang berikutnya biiznillahi taala. Masih ada beberapa waktu dari salat sunnah ratibah yang belum kita bahas, masih ada setelah Jumat, masih ada sebelum maghrib, setelah maghrib, dan masih ada pula setelah al-isya. Wallahu a'lamu bissawab. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Afwan, ana mau tanya, apakah boleh wanita zaman sekarang keluar untuk sholat isya kepada masjid-masjid awam? Disampaikan bahwasanya yang afdal untuk dia kerjakan adalah sholat isya di rumahnya. Akan tetapi kalau dia meminta izin kepada antum sebagai walinya, sebagai suaminya, sebagai ayahnya, maka hadis Nabi SAW berlaku, jangan kita larang apabila mereka ingin berjamaah di masjid dengan syarat yang telah kita sebutkan dari penjelasan Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Tapi kalau keadaannya bertabarruj wal'iyadzubillah, memakai mukena putih wal'iyadzubillah, maka itu adalah sumber-sumber fitnah yang akan mendatangkan kemudaratan bagi dirinya sebelum kepada kemudaratan kepada kaum ar-rijal yang lainnya. Wallahu a'lamu bissawab. Afwan, bolehkah kita memberi nama kunyah Abul Qasim? Enggak boleh. Itu kekhususan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara membantah ahli bid'ah yang berdalil hadis di bawah ini, man sanna fil islami sunnatan hasanatan? Dan apa maksud hadis ini sunnah hasanah? Sunnah hasanah amalan-amalan yang baik yang memang ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ini maksudkan dari sunnah tersebut adalah bid'ah. Kalau dia berdalil dengan hadis tersebut adanya bid'ah hasanah, berarti dia orang yang gagal paham terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ternukil sedikit pun dalam ucapan beliau, man sanna fil islami atau man badda'a fil islami bid'atan hasanatan, enggak ada. Tapi man sanna, yang melakukan sunnah, artinya apa? Amalan yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sunnah sayyi'ah dalam hadis ini lanjutannya adalah amalan-amalan yang jelek. Jadi ketika kita melakukan amalan jelek dilakukan juga oleh orang lain, diikuti juga oleh orang lain, berarti dosanya akan kita tanggung oleh iyadzubillah. Karena lafaz sunnah itu memiliki banyak itlaqat, memiliki banyak makna. Wallahu a'lamu bishawab. Apa hukum memakan bekicot? Bekicot ini hewan air atau darat? Itu dulu yang kita harus cari jawabannya. Kalau dia hewan air, maka apapun yang ada di air, walaupun bangkai, maka diperbolehkan. Walaupun bangkai, maksudnya bangkai yang benar-benar diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Misalkan ada anjing laut, ya boleh. Tapi kalau anjing darat tidak boleh. Nah, apapun yang ada di laut maka diperbolehkan. Jadi tinggal dilihat apakah yang ada dari bekicot ini termasuk hewan air atau hewan laut. Kalaupun hewan laut semuanya halal, bahkan bangkainya pun halal. Wallahu a'lamu bishawab. Apabila tertinggal qabliyah zuhur, bagaimana cara mengqadanya? Nah, mengqada salat sunnah rawatib akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Ini merupakan salah satu kebiasaan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila beliau tidak sempat mengerjakan qabliyah sebelum zuhur, beliau mengqadanya. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Afwan, ana mau nanya, ketika anak pondok berdoa bukan setelah sholat, terus berdoanya kapan? Mohon penjelasannya. Ya bukan anak pondok, Nabi SAW yang antum tanya. Karena kita mencontoh beliau alaihissalatu wassalam yang tidak memanjatkan doa setelah sholat wajib, kecuali ada keadaan-keadaan tertentu. Kalau menjadi rutinitas apalagi dilakukan secara berjamaah, maka ini menyelisihi bagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapan jadi beliau berdoanya? Ya, di dalam salat. Di akhir dari salat tahiyat akhir, sebelum melakukan salam, itulah tempat untuk berdoa. Adapun setelah salam adalah tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong nasihatnya bagaimana sikap kami apabila melihat ummahat membawa makanan atau minuman ke musalla dalam rangka acara maulid. Na'udzubillah. Bagaimana pula jika melihat seorang santri membantu terlaksananya acara-acara bid'ah? Apabila santri tersebut pulang ke rumahnya, jangan dibantu acara-acara kebid'ahan, harus kita ingkari. Kalau kita tidak mampu menasihati pihak-pihak tersebut, tidak mampu membubarkan acaranya, tidak mampu juga menasihati dengan cara yang hikmah karena keterbatasan ilmu yang ada, maka paling tidaknya kita ingkari dengan hati, dan paling tidaknya lagi kita amalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan sekali-kali kita berta'awun di atas dosa dan kemaksiatan. Wal'iyadzu billah. Mohon penjelasannya mengapa orang Khawarij mengkafirkan para pemerintah dan berdalil dengan man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Mohon penjelasannya. Kekufuran yang ada dalam ayat tersebut seperti apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, kufrun duna kufrin. Kekufuran yang tidak mengeluarkan pemerintah tersebut, penguasa tersebut dari al-Islam. Dan ayat lain ditinggalkan oleh kaum Khawarij karena mereka tidak melihat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun, waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka mereka orang-orang kafir. Ini ayat yang pertama. Ada ayat yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang fasik, mereka adalah orang-orang zalim. Artinya apa? Bertingkat-tingkat Allah Subhanahu wa taala memberikan hukumnya bagi para penguasa, bagi para pemerintah yang tidak berhukum dengan Quran, tidak berhukum dengan sunnah, maka mereka bertingkat-tingkat posisinya. Kalau memang benar-benar mereka menginjak-injak Al-Quran, tidak menghargai sunnah, tidak mengerjakan sholat dan yang seterusnya dari syariat-syariat Islam, jelas mereka adalah masuk ke dalam kondisi yang kafirun. Tapi kalau masih memuliakan, menyadari Al-Quran sebenarnya yang paling baik dalam menjalani sebuah pemerintahan, sunnah yang paling baik, tapi kondisinya seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan dia tetap mengagungkan Al-Quran, tetap mengerjakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang harus kita lihat adalah bagaimana Allah memiliki tingkatan, menyampaikan tingkatan tersebut dalam firman-Nya, faulaika humul fasiqun, faulaika humul zalimun. Bisa jadi mereka masuk kepada tingkatan fasik ataukah zalim, tidak sampai kepada kekufuran. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kaum Khawarij yang berdalil dengan satu ayat tapi berusaha untuk meninggalkan ayat yang lainnya. Itulah sisi kesesatan mereka. Wal'iyadzu billah. Afwan, apakah apabila kita mengerjakan sholat kemudian berhadas boleh langsung meninggalkan shaf? Ya wajib, bukan boleh. Wajib untuk meninggalkan shaf. Akan tapi ada sebuah hadis dari sahabiah, hadis yang mauqufah, Aisyah radhiyallahu taala anha, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah, yang memberi faedah kepada kita tentang adab apabila kita akan meninggalkan shaf salat. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita, ibunda kaum mukminin, man ahdatha fi salatin falyakhudh bi anfihi wal yamsarif. Ini ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Man ahdatha fi salatin, barang siapa yang berhadats di dalam salatnya, falyakhudh bi anfihi, maka sebelum dia keluar dari shafnya, dia pegang dulu hidungnya. Dia pegang dulu hidungnya, kemudian wal yamsarif, kemudian pergi. Dijelaskan oleh para syurah Sunan Abi Dawud, diantaranya Al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah, bahwasanya yang dilakukan oleh seorang makmum ketika akan keluar dari shafnya, kemudian dia memegang hidungnya, adalah dalam rangka isti'malul haya wa min bab at-tajammul. Min isti'malil haya wa min bab at-tajammul. Ini ucapan Al-Imam Al-Khattabi alaihi rahmatullah. Dalam rangka dia menjaga harga dirinya, jadi tidak buat malu, tidak membuat malu harga dirinya. Begitu pula dalam rangka berhias di hadapan orang lain. bukan min bab ar-riya, bukan ingin dipuji atau ingin mendapatkan unsur-unsur kebaikan dari orang lain, pujian atau yang semisalnya, tidak. Tapi min bab isti'mal haya, dia menjaga kehormatan dirinya agar tidak menjadikan dia sebagai seorang yang malu. Apa artinya dia mengerjakan satu hal yang memalukan? Mengerjakan satu hal yang memalukan, karena kalau dia langsung keluar dari shofnya, otomatis kan orang, oh ini tadi buang angin di sholatnya, oh ini akan buang hajat, dan yang seterusnya. Ini mungkin perkara-perkara yang hina yang akan membuat malu dirinya, sehingga bagaimana harga dirinya itu bisa terjaga dan tidak diremehkan oleh orang lain. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, fal ya'khudz bi anfihi wal yansarif, maka dia bisa silahkan untuk memegang hidungnya seakan-akan dia mungkin akan buang kotoran dari hidungnya dan yang seterusnya, sehingga tidak ada su'udzan yang sampai kepada makmum tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini termasuk sunnah nabawiyah yang diajarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Terakhir, afwan, bagaimana hukum seorang yang mencari ilmu lalu ilmu itu ia gunakan untuk mencari harta dunia? Wal'iyadzubillah, dia telah melakukan sebuah keharaman yang besar, artinya pengorbanan dia dalam menuntut ilmu syar'i yang seharusnya dia ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berikan untuk perkara-perkara dunia, pasti dia akan dapatkan perkara dunia yang dia inginkan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, yang dia niatkan untuk mendapatkan kedudukan yang dia dapat, yang dia inginkan, niatkan untuk menjadi seorang yang kaya misalkan atau yang semisalnya dari perkara-perkara dunia yang hina, maka itu pasti dia dapatkan, akan tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dari jannahnya, dari syurganya, dan tidak mendapatkan keutamaan orang-orang yang berilmu dengan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.